الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني والأخوات بالله حفظكم الله kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-amin karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Kita masih pada bab ma jaa bidzabhi li ghairillah. Bab tentang dalil-dalil yang datang yang berkaitan dengan menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita telah membacakan dua ayat yang disebutkan dalam bab ini oleh al-muallif rahimahullah. Berikutnya akan dibawakan oleh beliau dua hadis yang juga berkaitan dengan menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya, bagaimana akibatnya akan disebutkan di dalam hadis ini. Baik, sebelum kita baca hadisnya, baik ikhwan fillah rahimakumullah yang hafal bab setelahnya silakan hafal. Siapa yang hafal? Yang belum pernah, siapa yang belum pernah? Yang mau. Baik. Siapa yang mau belum? Baik. Abu Aisyah, kerap. وعن علي Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, apa yang antum tahu tentang Abu Ali bin Abi Thalib? Apa yang antum ketahui tentang Ali bin Abi Thalib? Siapa beliau? Satu. Sahabat. Sahabat Rasulullah. Baik, apa lagi? Menantu Rasulullah. Sahabat. Baik, apa lagi? Hah? Sepupu Rasulullah. Baik. Khalifah yang keempat. Ayo. Apa lagi yang lupa? Yang aku tahu tentang Ali. Siapa yang menghancurkan Lata? Lata Uzza mana? Ya, siapa yang menghancurkan Lata? Siapa yang ingat? Yang menghancurkan Lata waktu ini? Mulia ya, mulia waktu syurga. Yang menghancurkan Uzza, Khalid bin Walid. Yang menghancurkan mana? Ali bin Abi Thalib. Yang menghancurkan mana adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi apa lagi yang menghancurkan tentang Ali? Apa yang menghancurkan tentang Ali? Bukan ada sikap Ali bin Abi Thalib. Ustaz, sahabat yang dijamin masuk syurga. Baik, apa lagi? Yang aku tahu, sudah lewat ada yang tadi dibaca hadisnya. Ya Allah khaybar. Baik, yang diberikan bendera perang oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah. Banyak utama dulu ya. Sahabat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, yang diberikan bendera perang dalam perang Khaybar dan seterusnya. Baik, itu Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat as-salihun al-awwalun? Termasuk sahabat as-salihun al-awwalun yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak muda. Ya. Ali bin Abi Thalib. Baik. Beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku empat kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku empat kalimat. Empat kalimat ini itu sangat dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Sangat dijaga oleh beliau, dihafalkan, diingat, disimpan dengan baik ini empat kalimat. Sebab ini pesan yang sangat berharga, kata beliau. Sehingga empat pesan ini itu disimpan, dicatat dengan baik oleh beliau. Ya, itu disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Abu Husain dan beberapa sahabat yang lain, Mereka mengatakan hal khassahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussani nas. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka para Arab, itu memberikan sesuatu yang khusus kepada wahai Ali yang tidak diberikan kepada manusia seluruhnya? Jadi para sahabat bertanya seperti itu kepada Ali, apakah Nabi memberikan sesuatu yang khusus kepada kamu saja yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya? Ya, kenapa sahabat bertanya demikian? Wajar, karena Ali adalah menantu. Ya, mungkin ada sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada Ali yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Baik. Maka kemudian Ali mengatakan, "Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bin-nas." Tidak ada, kata Ali. Tidak ada sesuatu yang khusus yang Nabi berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Tidak ada. Ya, subhanallah. Ini hubungan antara menantu dengan mertua, dan sekaligus hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Ali ditanya, adakah sesuatu yang diberi khusus untuk kamu yang tidak diberikan kepada rakyat yang lainnya? Kata Ali, tidak. Subhanallah, tidak. Ya, ini pemerintahan yang anti, yang bersih dari apa namanya? Nepotisme. Ya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kata Ali. Illa kecuali. Kecuali ada sesuatu yang Nabi berikan kepada aku. Namun bukan berarti ini tidak diberikan kepada sahabat darah, tapi ada sesuatu yang Nabi berikan kepada aku dan Ali menanggap itu sesuatu yang istimewa. Kata Ali, kecuali, kata Ali, mati sihat sehati, kecuali apa yang ada dalam sarung pedangku ini. Ada dalam sarung pedangku tersimpan. Apa kira-kira ini? Ya. Kata Ali, tidak ada yang khusus yang Nabi berikan kepada aku yang tidak diberikan kepada rakyat-rakyat yang lainnya. Sama Nabi berikan kepada saya, itu juga yang diberikan kepada yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah, justru Nabi melebihkan kepada rakyat yang lainnya yang tidak diberikan kepada menantunya. Ingat ya, sering antum mungkin baca bagaimana ya putri beliau Fatimah minta kepada Nabi untuk bantu. Nabi tidak beri. Nabi tidak beri. Nabi hanya ajarkan berpikir. Nabi hanya ajarkan perkara-perkara akhirat agama. Maka kata Ali dari tadi, tidak ada yang Nabi berikan kepadaku kecuali apa yang ada dalam sarung pedang saya ini. Begitu dibuka, kira-kira satu saja ya, apalah kira-kira. Begitu Nabi, begitu Ali buka, ternyata apa yang ada di dalam sarung pedang itu, Umma akhraja sahifah. Maka kemudian Ali mengeluarkan dari sarung pedangnya itu sebuah kertas. Ternyata sebuah kertas, bukan uang, buah-buah kertas ya, tapi kertas biasa. Tapi dalam pihak yang mana di dalam kertas itu tertulis. Apa yang tertulis? Bukan cek. Bukan cek. Apa yang tertulis di dalamnya? Inilah yang Nabi, yang ada dalam hal ini. Tertulis. Ya, berarti ketika Ali disampaikan empat kalimat ini, Ali menulis. Bukan mengandalkan hafalan, ikhwan kalian. Tapi langsung ditulis, disimpan dengan baik. Dalam pedang lagi disimpan. Pedangnya dibawa kemana-mana, so suatu saat dibuka di Mina ini. Wasiatnya. Lihat sahabat khawatir. Sampaikan hadis itu kepada Ali, disampaikan empat kalimat itu kepada Ali. Ali tidak hanya menghafal, tetapi dicatat, dilipat, disimpan dalam pedang supaya tidak hilang. Bukan untuk berkaya, bukan. Disimpan untuk diingat, dikeluarkan. Fa'idha fiha maktub, maka ternyata di dalam kertas itu tertulis. Apa yang tertulis? Inilah yang akan kita bahas dalam hari ini. Empat tertulis di sini. Nah, jadi di sini Ali ingin sebenarnya memberikan ya teguran sendiri kepada kita. Kalau ada hadis Nabi dicatat, itu mungkin ya. Bagaimana Ali? Ali hafal. Ali hafal, bukan tidak dihafal, dihafal oleh Ali, tapi tetap Ali. Apalagi kalau tidak hafal juga, harus dicatat. Benar ya? Kemudian dicatat, setelah itu disimpan dengan baik. Disimpan bukan disimpan terus, disimpan suatu saat dibutuhkan, dibuka, dibaca. So, bagaimana Ali di sini? Ditanya, apa? Ada, ini. Keluarkan. Ternyata di dalam kertas itu tertulis empat kalimat. Yang pertama, kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ternyata kalimatnya bukan kalimat indah. Peringatan keras. Ya, kata Rasulullah, la'anallahu. Allah melaknat. Nah, ternyata orang-orang dilaknat isinya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Siapa yang dilaknat? Empat ya dilaknat. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah. Orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia sembelih, ayamkah, kambingkah, sapikah, ya kerbaukah, otakkah, atau mungkin binatang yang tidak ada nilainya, lalat, semut, apapun yang disembelih kemudian diperuntukkan selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dilaknat yang pertama. Baik. Apa makna laknat? Apa yang dimaksud dilaknat? Allah melaknat. La'anallah. Allah melaknat. Orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat syaitan. Apa makna melaknat? Allah melaknat. Hah? Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Ada orang yang dilaknat, berarti apa artinya? Orang itu dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna laknat. Ya. Maka syaitan dilaknat. Kenapa dikatakan syaitan dilaknat? Karena diusir. Diusir dari rahmat Allah. Apa rahmatnya Allah? Syurga. Diusir dari syurga. Dijauhkan dari syurga. Maka dikatakan syaitan dilaknat. Ya. Baik. Maka orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka mereka dilaknat oleh Allah. Apa maknanya? Dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah di dunia, bisa dibayangkan bagaimana kehidupannya. Apalagi tidak ada rahmat di akhirat. Ya. Nah. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun dengan amalnya. Katakan. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun semata-mata karena amalnya. Tidak ada yang masuk surga hanya karena amalnya, tidak ada. Katakan. Wala anta ya Rasulullah, Demikian pula engkau Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu. Kata Nabi, wala ada. Iya, demikian pula saya. Saya tidak masuk surga karena amalku. Illa, kecuali saya masuk surga, kenapa? Illa ayya talamna waliyallahu birahmati. Karena Allah merahmati. Semata-mata rahmat Allah aku masuk surga. Bukan karena amalku. Semata-mata karena rahmat Allah aku masuk ke dalam surga. Bukan karena amalku. Sebab jemaah sekalian, kalau untuk menilai surga dengan amal kita, tidak ada apa-apanya amal kita. Surga itu terlalu besar, terlalu mahal untuk dihargai dengan amal kita. Ya? Terlalu mahal itu surga untuk kita beli dengan amal kita. Makanya tidak ada yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Kenapa dia masuk surga? Karena rahmat Allah. Dan bagaimana mendatangkan rahmat Allah dengan amal? Baik. Maka rahmat Allah lah yang memasukkan orang ke dalam surga. Maka orang yang dilaknat tidak ada rahmat untuknya. Bagaimana mau masuk surga? Orang yang dilaknat adalah orang yang diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam Islam dilarang kita melaknat orang. Dilarang. Ya, kecuali kalau memang betul-betul terlaknat dia seperti syaitan. Dilaknat memang. Ya, atau orang-orang yang banci atau apa dan seterusnya, itu orang-orang terlaknat semua. Ya, dipahami? Baik. Maka Nabi di sini menyebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah. Apapun yang disembeli ya, apapun yang disembeli untuk selain Allah. Siapapun dia selain Allah itu. Apakah dia nabi, malaikat, rasul, wali, pohon, kuburan, apapun itu yang disembeli untuknya, maka masuk dalam hadis ini. Baik. Ikhwana fi din azakumullah. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya menjelaskan kata beliau, "Wa yadkhulu bidzabhi li ghairillahi asnam." Masuk di dalam hadis ini, yaitu menyembeli selain Allah beberapa macam. Dicatat. Termasuk menyembeli selain Allah, satu, ma dzubiha li ghairillahi ala wajhi at-taqarrub walau qila alaihi bismillah, yaitu hewan yang disembeli untuk selain Allah dalam rangka untuk bertaqarrub kepadanya. Itu masuk dalam kategori menyembeli hewan selain Allah, yaitu yang pertama menyembeli hewan untuk selain Allah dengan tujuan untuk apa? Bertaqarrub kepadanya. Bertaqarrub kepada apa dia bertaqarrub? Mendekatkan diri supaya semakin dekat dengan kuburan wali, supaya semakin dekat dengan pak kiai di kuburan itu. Disembeli supaya apa? Supaya semakin dekat dia dengannya. Semakin dikenal saya oleh pak wali itu. Ayat 2. Walau kira alaihi bismillah, walaupun dia menyebut nama Allah ketika dia sembeli, walaupun menyebut nama Allah, dia mengatakan bismillah sembeli. Tapi apa? Dia sembeli untuk penghuni kuburan itu dengan maksud mendekatkan diri kepada penghuninya supaya semakin dikenal saya, supaya semakin dekat saya dengan dia. Nah, ini yang kata beliau masuk dalam hadis ini, dilaknat orang seperti ini, terlaknat. Ya, wahada haramun bi ijma'il muslimin, maka ini adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin perbuatan ini haram. Yang banyak dilakukan oleh orang-orang di kubur ini, sembelihan itu haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa huwa syirkun billah, dan ini adalah syirik kepada Allah. Syirik besar, bukan syirik kecil. Ya, ingat apa tujuannya menyembelih? Taqarrub. Sudah lewat ya? Taqarrub dan ta'zim. Mendekatkan diri dan mengagungkan. Kapan ada pengagungan dan ada unsur mendekatkan diri, jatuh dalam kesyirikan besar. Walaupun dia menyebut nama nama Allah. Satu. Yang kedua. Wa ma dhubiha li lahmi wa summiya 'alayhi bi ghairi ismillah. Yang kedua termasuk menyembelih untuk selain Allah yang dilaknat dan syirik adalah dia menyembelih untuk daging saja, untuk dagingnya dimakan. Untuk makan daging saja disembelih. Paham? Tetapi ketika dia menyembelih bukan nama Allah yang disebut. Nama nabi kah? Nama karain kah? Nama wali kah? Nama kiai kah? Nama apa saja selain nama Allah yang disebut, ini juga haram dan syirik. Masuk dalam hadis dilaknat. Dua. Paham ya? Yang ketiga. Yang ketiga. وَمَا ذُبِحَ مِنْ أَجْلِ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيمِ, yaitu menyembelih hewan dalam rangka untuk tahiyyah, penghormatan dan pengagungan. Penghormatan dan pengagungan. Ya. Mislu seperti ma yuzbahu lil muluki war ru'asa inda qudumihi, yaitu hewan yang disembelih, contohnya yang ketiga, contohnya seperti hewan yang disembelih untuk para raja-raja. Ini biasa di negeri-negeri Arab ini sering. Para raja-raja dan para penguasa-penguasa tatkala mereka datang berkunjung ke suatu tempat ketika mereka telah turun dari pesawat. Ini ada orang Arab ini. Ada raja datang, ada penguasa datang, turun dari pesawat, ya, maka apa yang dilakukan? Atau dari mobil, turun dari pesawat, atau turun dari mobil, atau turun dari dabba kendaraan, dabba'u inda nuzulihi, maka mereka segera menyembelih ketika turun. Begitu turun dari pesawat, langsung sembelih. Berarti sembelihnya untuk apa? Untuk penghormatan dan pengagungan kepada raja tadi. Ya, kata beliau. Maka ini juga apa? Masuk dalam hadis tadi. Menyembelih untuk selain Allah yang terlaknat juga. Ini biasa terjadi di kalangan para sahabat seperti itu. Kalau kita mungkin jalan ya, begitu ada raja-rajanya datang, begitu turun dari kudanya langsung sembelihkan, turunnya langsung sembelih untuk pengagungan kepadanya dan penghormatan. Dipahami? Baik. Yang keberapa? Yang keempat. Ini yang sering. Dipahami. Wa ma yuzbahu inda ibtida'il mashru'i. Yang keempat adalah hewan yang disembelih ketika ingin memulai sebuah proyek. Ada proyek, ada pekerjaan, ada bangunan, ada pabrik. Sebelum diletakkan batu pertama, mau dimulai, apa? Ambil dulu sapi, sembelih dulu di situ. Paham? Ain kata dulu. Termasuk menyembelih untuk selain. Fa ba'dul juhal, sebahagian orang bodoh kata beliau. Atau ba'dul ladzi la yubaluna, atau sebagian orang yang tidak peduli. Idza ansyabu mashru'an masna'an aw ghayra dhalik, ketika mereka membangun pabrik atau selain pabrik bangunan kan apa saja, yadbahuna, maka mereka menyembelih hewan inda tahrikil ala, ketika alatnya itu mau digerakkan, mau di misalnya mesin mau diputar mesinnya, sebelum diputar sembelih dulu. Dan ini terjadi di kampung-kampung. Ya, di kampung saya itu seperti ini. Pernah ada pabrik es. Subhanallah, ternyata sampai juga di pangkep ya. Ini kebiasaan jahiliyah dulu, sampai juga di pangkep. Mereka membuat pabrik es. Ya. sebelum diputar mesinnya, kan pakai apa dia? Genset ya, untuk kendaraan listrik. Jadi mereka pakai genset. Sebelum dijalankan itu genset di kos kalian, itu bakal di dulu sebelumnya, sebelum dilakukan. Sebelum dijalankan ke genset, maka diambil ayam. Ambil ayam, dipotong apa di atasnya itu? Cekernya apa namanya? Ada sih yang merah. Tapi ayam jantan ya, ada merah itu di atas, dipotong itu. Yang pasti ada darahnya, kena itu mesin. Tujuannya apa, Pak? Supaya tidak ada yang dikasih berdarah ini mesin. Subhanallah. Inilah yang dimaksud oleh beliau. Masuk dalam kategori menyembelih untuk selain Allah, terlaknat. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya. Kata beliau, yazbahuna 'inda tahrikil alat. Mereka sembelih ketika sudah mau diaktifkan alatnya. Ya. Sudah berapa? Nah, yang kelima, banyak sebenarnya, termasuk semua dalam hadis. Wa ma yuzbahu inda awwali nuzulil baiti. Hewan yang disembelih ketika pertama kali mau masuk rumah baru. Ada rumah baru, mau dimasuki pertama kali, sembelih dulu hewan. Khaufan minal jin, kenapa disembelih? Karena ada takut dari jinnya, disembelihlah hewan. Karena takut dari jinnya nanti. Sebab itu rumah baru, ada jinnya, ada penghuninya, itu pasti. Ada setannya, maka apa yang dilakukan? Supaya selamat dari gangguannya, sembelih hewan. Sembelih sapi. Ini kata beliau masuk menyembelih untuk selain Allah, syirik dan terlaknat. Wa hadza syirkun, kata beliau. Ini syirik kata beliau. Semuanya tadi yang disebutkan syirik. Li'annahu mimma dzubiha li ghairillah. Karena itu termasuk menyembelih untuk selain Allah. Amma idza dzabaha dzabihatan 'inda nuzulil bait, adapun ketika dia menyembelih, ini yang tidak syirik, tidak ada masalah ini. Adapun ketika dia menyembelih hewan, tatkala ini masuk rumah baru, min babil fardhi wassurur, hanya semata-mata karena kebahagiaan dan kesenangan. Dapat ada rumah barunya, senang dia, ingin, naaf, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada rumah baru. Maka dia senang, akhirnya dia ada bebeknya dipotong, korban ke bebeknya. Kenapa? Habis pengantin baru. Masya Allah. Nah, bebeknya dipotong, pengantin baru. Ya, hati-hati. Kalau bebeknya dipotong supaya berbengkak pengantinnya, syirik. Tapi kalau semata-mata saya habis merasakan nikmatnya ternyata menikah, sebagai bentuk kesyukuran saya kepada Allah, saya membeli semua apa milik saya. Ini boleh, bahkan bagus. Maka dia, kata Syekh, dia mengundang tetangganya, kerabat-kerabatnya untuk ikut makan. Fahada, maka yang seperti ini, la ba'sabihi, tidak mengapa, bagus. Nah, tidak mengapa ini, ya. Justru ini kebaikan. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu, ini bagus. Ada rumah baru, ya, habis dapat rumah baru, lunas, alhamdulillah, maka kita buat makan-makan. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sembeli sapi satu ekor, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ingat niatnya apa? Untuk kegembiraan saja. Bukan untuk macam-macam. Jangan untuk jinnya, jangan untuk ini. Itu syirik. Tidak boleh itu. Jawab sekalian. Faham? Baik. Ini lima keadaan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, seluruhnya termasuk syirik dan termasuk dalam hadis dzabaha li ghairillah dan terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Saya juga ingat yang semakna dengan yang disebut oleh Syekh tadi, ketika mau buat bangun pabrik, atau proyek. Saya dulu di kampung juga pernah ada jembatan. Jembatan, bangun proyek jembatan. Begitu selesai jembatan itu dibangun, subhanallah, langsung potong sapi. Kemudian kepalanya di, kepalanya sapi itu dipersembahkan untuk jembatan. Inilah semuanya dimaksud menyembelih itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada satu kebiasaan ya yang setiap tahun juga kita lihat di Sulawesi. Ya, ada istilah macera tapare, tahu ya? Istilah orang Bugis ini. Macera tapare. Macera itu ya semacam mengalirkan darah. Cera kan, dalam bahasa Makassar ya. Macera di mana itu macera tapare? Daerah apa itu? Siapa yang tahu? Daerah Wajo. Ya, daerah Fenkan. Ya, setiap tahun ada macera tapare di dalam tempe ya. Kalau sudah waktunya, ada yang mengatakan, saya alhamdulillah tidak pernah lihat, ada yang mengatakan disembelih memang di atas baru kepalanya di bawah turun ke dalam. Ada yang mengatakan di bawah memang sembelihnya baru di bawah disembelih. Ini semua adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan, syirik besar. Siapa yang terlibat di dalamnya hati-hati, tidak boleh. Jangan mengatakan saya hanya mau menonton, tidak boleh menonton. Seorang muslim tidak akan melihat kesyirikan. Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, la yashhaduna az-zur. Mereka tidak akan mau menyaksikan yang namanya kemungkaran. Tidak mau mereka. Ya. Apalagi malah menyaksikan kesyirikan, nonton kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Azan dulu. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pada yang kedua, ada yang satu lagi masalah. Baik, bagaimana hukumnya tadi sembelihan itu? Hewan yang sudah disembelih tadi untuk berhala, untuk kuburan, atau untuk pohon, atau untuk rumah baru, yang tadi tujuannya tadi untuk takut kepada jin. Nah, bagaimana hukumnya sembelihan itu? Boleh tidak dimakan? Jawabannya haram, tidak boleh dimakan. Haram dimakan, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Allah berfirman, innama harrama alaikum, hanyalah yang Allah haramkan kepada kalian bangkai, satu. Hanyalah yang Allah haramkan kepada kalian itu bangkai. Waddam, kemudian darah. Ini maksud darah di sini, darah. Darah maksud, darah yang mengalir itu baruta. Walahmal khinzir, daging babi, juga haram. Wa ma uhilla bihi ghairillah. Dan segala sesuatu yang disembeli untuk selain Allah, itu juga haram. Ya. Yang disembeli untuk selain Allah. Dan kita tadi sudah menyebutkan 5 kategori hewan termasuk disembeli untuk selain Allah. Maka yang seperti ini sembelihannya haram. Sembelihannya haram. Baik. Dalam fatwa al-lajnah, fatwa al-lajnah da'imah, fatwa majelis ulama Saudi Arabia, sebutkan az-dzabhu li ghairi Allah syirkun. menyembeli untuk selain Allah syirik. Wa hukmud dzabihati, dan hukum sembelihannya hukmul maitah, sama seperti bangkai. Walaupun disebut nama Allah ya, walaupun disembeli dan menyebut nama Allah, tetap sama seperti bangkai. Bagaimana hukumnya bangkai? Wala yajuzu akluha, tidak boleh dimakan. Walau dzukira alaihi ismullah, walaupun disebut nama Allah. Itu fatwa Al-Najmah. Baik, ikhwana fillah rahimakumullah. Bagaimana kalau selain disembelihan? Ya, tumbalnya, kesajiannya misalnya songkolo, empat macam. Bukan sembelihan ya, tapi songkolo, telur, ayam, masuk ayam juga. Pisang, yang tidak disembeli. Tapi untuk dalam tempe misalnya. Bagaimana atau pantai selatan? Bagaimana songkolo tadi? Atau pisang tadi, boleh tidak dimakan? Halal tidak? Ada dua pendapat ulama. Kalau sembelihan tadi jelas haram berdasarkan ayat. Dalilnya jelas. Yang dilarang dalam ayat adalah sembelihan. Nah, bagaimana yang bukan disembeli? Pisang dipotong. Dan disembeli ya. Yang namanya sembelihan itu ada darahnya mengalir. Ini pisangnya dipotong, bukan disembeli. Ya. Bagaimana hukumnya? Ikhwan fillah. Sebagian ulama mengatakan haram sama. Sebab juga ditujukan untuk selain Allah. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh dibedakan. Yang haram itu sembelihan, sebab ada dalilnya. Sedangkan yang selain sembelihan halal. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang. Mana dalilnya? Ya? Mana dalilnya yang melarang kalau makanan biasa? Ya. Dan ini pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berpendapat kalau dia makanan bukan sembelihan halal dengan alasan yang dilarang itu sembelihan. Kemudian juga Syekh bin Baz berdalil dengan perbuatan Nabi. Ya. Ketika Fathu Makkah dan berhasil dihancurkan patung-patung, di Ka'bah itu banyak harta-harta, ada uang, ada ini, ada macam-macam di situ, banyak harta di situ. Harta itu untuk siapa? Untuk patung-patung itu kan? Untuk Lata, Uzzamalah. Ternyata yang diambil itu harta dan Nabi gunakan untuk membayarkan hutangnya beberapa sahabat. Itu dalilnya. Kenapa boleh dimanfaatkan? Karena itu bukan sembelihan. Ya, perbuatan Nabi mengambil perbendaharaan yang ada di Ka'bah yang ditujukan untuk Lata Uzzamana, kemudian Nabi gunakan manfaatkan itu. Di antaranya Nabi gunakan untuk membayar hutangnya siapa itu? Sadaqah dan nama sahabatnya. Itulah dalilnya Syekh bin Baz. Wallahu a'lam. Ya, tentunya dia lebih hati-hati ditinggalkan. Ya, walaupun kita tidak mengingkari kalau ada teman yang kemudian datang mencari pohon-pohon yang di sesajennya ada di situ telurnya kemudian lapar dimakan. Tidak apa-apa. Tidak boleh kita ingkari ya. Ya, cuma yang berbahaya nanti keenakan. Akhirnya dia tidak bisa mengingkari kemungkaran karena enak sekali makan telurnya. Ya. Sama dengan acara-acara yang lainnya, acara-acara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Makanannya halal. Sembelihannya pun halal, sebab yang dilarang itu sembelihan syirik ya. Tapi kalau sembelihan bid'ah itu boleh dilarang. Ya, kalau misalnya apa? Yang jelas yang dilarang itu yang ada kesyirikannya itu dilarang. Baik, Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, baik. Kita baca saja cepat. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua tadi yang disimpan dalam kertas itu ya, ini yang pertama tadi. Yang kedua yang tersimpan dalam kertas yang dicatat oleh Ali, disimpan dalam satu pedang. Kata Rasulullah, Allah melaknat. Yang kedua yang dilaknat siapa? Man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melaknat kedua orang tua. Maksudnya melaknat di sini mencaci maki kedua orang tua. Dia mengata-katai orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, semuanya dilaknat dalam hadis ini. Allah melaknat orang-orang yang melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Ya. Apakah dia langsung mencaci maki atau tidak langsung? Apakah langsung mencaci maki? Nah, ini berbahaya kalau langsung. Langsung dia katakan orang tuanya, ah, kamu sendiri pak, pak anjing kamu pak. Nah, alhamdulillah ya. Langsung dia kata-kata orang tuanya. Maka ini yang jelas lebih diharamkan lagi, terlaknat mereka. Maka orang-orang yang seperti ini dalam kehidupannya dia tidak akan merasakan rahmat dari Allah dalam kehidupannya di dunia. Perhatikan orang-orang durhaka itu. Orang-orang yang kafir ucapannya kepada orang tuanya. Yang durhaka, sekedar kita mengatakan ah, itu sudah durhaka. Itu sudah durhaka. Apalagi di atasnya itu ikhlas kalian. Maka terlaknat mereka. Maka orang-orang yang kasar ucapannya kepada orang tua, menyakiti hati orang tua dan ucapan-ucapannya tadi, mencaci makinya apalagi dengan perkataan orang tuanya, maka lihatlah kehidupannya, dia tidak akan merasakan rahmat dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Belum berbicara di akhirat. Ya, dilaknat oleh Allah. Apakah dia langsung mencaci maki orang tua atau dia hanya penyebab, namanya tidak langsung, tapi penyebab. Penyebab orang tuanya dicaci maki sama orang lain. Sama hukumnya. Ya, Nabi pernah mengatakan minal kabair ayyasuma rajul walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seorang anak mencela orang tuanya. Sahabatnya, loh, ya Rasulullah, kaifa yasumu ar-rajulu walidayhi? Kok bisa ada seorang anak tega mencaci maki orang tua? Kok bisa? Ya, itulah para sahabat. Heran sahabat kan? Heran sahabat, sebab sahabat menganggap itu perbuatan luar biasa itu. Sampai ada anak tega mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk orang tuanya. Nah, itu di zaman sahabat, kalau sekarang tidak. Tidak heran sekarang orang, biasa saja. Kalau pada zaman sahabat sesuatu yang aneh, sesuatu yang besar jika ada orang yang seperti itu. Makanya sahabat mengatakan, loh, ya Rasulullah, kaifa yasumu ar-rajulu walidayhi? Kenapa bisa ada seorang anak kok mencaci maki orang tuanya? Tidak akan ada ya Rasulullah. Ya sahabat mengatakan tidak akan ada. Tidak akan ada ya. Maka Nabi mengatakan ada. Bentuknya tapi tidak langsung. Bagaimana kata Nabi? Yasubbu abar rajul, dia mencela bapaknya orang dicela. Wa yasubbu abahu, kemudian akhirnya anak itu juga balik mencela bapaknya. Maka sama hukumnya dia sendiri mencela bapak. Berkelahi ya. Bapak kamu itu begini, begini, begini. Kamu juga bapakmu begini. Nah, maka ketika orang itu membalas mencela bapaknya, sama kalau dia sendiri yang mencela bapaknya. Dirani? Bapak kamu itu perampok. Bapak kamu, kalau bapak kamu penjudi. Nah, iya. Bapak kamu itu begini, bapak kamu begini juga. Ya, jadi sama ketika dia mengatakan bapak kamu perampok, kemudian orang itu balas bapak kamu penjudi, sama sebenarnya kalau saya mengatakan bapak saya penjudi, sama hukumnya. Kalau langsung saya mengatakan begitu. Dipahami? Baik. Makanya dari hadis ini ada faedah ulama yang disebutkan al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Faedah ini. Orang yang menjadi penyebab itu hukumnya sama dengan pelaku langsung. Sama hukumnya. Bukan dia yang melakukan, tapi dia penyebab. Maka sama hukumnya, dia pelakunya. Paham? Itu kaidah. Dipetik dari hadis tadi. Bukan dia yang mencela orang tuanya. Orang lain yang mencela orang tuanya. Tapi dia penyebab orang mencela. Sama seperti firman Allah, "Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fa yasubbu Allah 'adwan bi ghairi 'ilmin." Jangan kalian mencela orang-orang yang berdakwah, yang beribadah kepada selain Allah. Sehingga apa? Akhirnya mereka balik mencela Allah. Kita tidak mencela Allah, kita hanya mencela agamanya orang. Yesus begini. Akhirnya orang juga balik Allah begini. Sama seperti kita mencela Allah. Makanya kita dilarang dalam agama mencaci maki agama mereka. Nanti mereka juga balas mencaci maki Allah. Maka salah kalau kita yang mencaci maki Allah. Paham? Al-mutasabbib laha hukmul mubashir, faedahnya. Siapa yang menjadi sebab? Nah, penyebab itu sama seperti pelaku langsung. Hukumnya sama seperti pelakunya langsung. Paham ya? Nah, ini yang kedua. Baik, yang ketiga insyaAllah ta'ala. Baik, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Nah itulah, kalau ada yang meninggal 40 hari, 7 hari, 40 hari, potongkan kambing, ya, potongkan sapi. Ya tergantung niatnya apa, apa niatnya dia memotong sapi, dilihat niatnya. Sebab sembelian itu tergantung kepada niat apa kita, niat kita. Ya, kalau dia tujuannya ta'zim, pengagungan, atau taqarrub, syirik. Atau misalnya takut, ada khaufan, takut dia, jangan sampai nanti ditimpakan bahaya, kalau dia tidak sembelihkan untuk nenek atau siapa, nanti bahaya terjadi sama ini, dan seterusnya, nanti kembali rohnya, dan seterusnya, ini bisa syirik. Ya, tapi kalau dia mengatakan, disembelihkan untuk pahala, ya, untuk pahala saja. Kita sembelih untuk Allah, tapi kita berharap ini pahalanya sembelihan, apa ditujukan untuk orang yang meninggal. Dan umumnya orang begitu mungkin ya, rata-rata kaum muslimin begitu. Umumnya mereka menyembelih untuk apa? Untuk pahala saja. Maka seperti ini bukan syirik tapi bid'ah. Ini bukan syirik tapi bid'ah. Baik. Nah, sebab tidak ada aturannya dalam agama. Nabi ketika meninggal tidak disembelihkan kambing oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal tidak disembelihkan kambing oleh Umar. Umar meninggal tidak disembelihkan sapi oleh Utsman. Utsman meninggal tidak disembelihkan kambing oleh Ali. Ali meninggal tidak disembelihkan kambing oleh keluarga. Tidak ada sahabat. Ya, tidak ada tabi'in yang meninggal disembelihkan kambing. Ya ada Pak Kiai saja. Ya. Pak Kiai bukan orang saleh. Baik. Apakah yang harus dilakukan apabila ada yang memberikan makanan dari barang sandi atau sejenisnya? Ya, itulah tadi saya bilang. Ya, ini acara bukan syirik ya. Cara-cara bid'ah misalnya. Ya, makanannya halal. Hukum asal makanannya halal. Ya, tergantung orang yang bersangkutan mau enggak mau diterima atau tidak. Ya. Tergantung dari dia. Dia mau makan atau tidak. Ya, dia sendiri ya. Ya. Merasakan bagaimana sama yang dibawa, apakah boleh memakan makanan dari perayaan selain perayaan Idul Fitri, Idul Adha, perayaan Islam, ya sama hukumnya, baik halal, asalnya halal. Ustaz, apa hukumnya makan makanan dari acara memancing kandung minyak? Boleh saja, ya acaranya itu yang tidak tentunya dalam Islam. Kadominya ada hukum asalnya halal, tidak ada masalah. Baik. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.